Ada pertanyaan, seseorang melakukan sholat rawatib, kemudian di tengah pelaksanaan sholat tersebut dia merubah niatannya. Pada asalnya dia berniat untuk melakukan sholat rawatib, kemudian di tengah pelaksanaan sholat dia berubah niatannya, sehingga dia menggabungkan antara niat sholat sunnah rawatib dengan niat sholat tahiyatul masjid. Maka bagaimana hukumnya sholat yang dilakukan oleh orang tersebut? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat tahiyatul masjid itu bisa sah dengan melakukan sholat apapun yang jumlahnya 2 rakaat. Ya, ini kaidahnya. Sholat tahiyatul masjid itu bisa sah dengan melakukan sholat apapun. Dalam arti kewajibannya gugur dengan melakukan sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Ya, sholat apapun itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya memerintahkan seorang untuk melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka raka'ataini qabla an yajlis, kata Nabi alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa sholat tahiyatul masjid bisa gugur kewajibannya dengan melakukan sholat apapun yang jumlahnya 2 rakaat. Baik sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat subuh yang jumlahnya 2 rakaat. Meskipun dia tidak meniatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, tidak perlu diniatkan, sudah terwakili dengan sholat 2 rakaat yang dia lakukan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tidak mengapa seorang merubah niat di tengah-tengah pelaksanaan sholat, sehingga dia menggabung antara sholat sunnah rawatib dengan sholat tahiyatul masjid. Meskipun kalau tidak niatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, sudah sah sholatnya.